wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Naam. Ayuhal ikhwah, insyaallah pada mulai pagi hari ini bertepatan tanggal 1 ya, 1 Desember atau 23 Rabiul Awal, insyaallah kita akan memulai membaca kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi sebagai tahapan lanjutan setelah kita menyelesaikan Durusul Lughah jilid yang pertama. Dan terus terang saja ayuhal ikhwah, ana sendiri belum pernah mengajar Al-Muyassar dan belum tidak pernah juga belajar kitab Al-Muyassar ini. Namun berdasarkan beberapa masukan dan itu yang diterapkan dalam berbagai ma'ahid, mereka ini menjelaskan Al-Muyassar ini lebih bagus sebelum atau lebih bagus untuk dibaca dan dipahami sebelum masuk pada jenjang matan Al-Ajurumiyah. Karena berisikan kaidah-kaidah yang mudah dan gampang dipahami, tidak seperti pada matan Jurumiyah. Walaupun sebenarnya berdasarkan apa yang sempat saya buka-buka dan saya perhatikan, maka masing-masing sebenarnya memiliki kelebihan dan kurangan. Dari kitab Jurumiyah memiliki dari sisi memiliki kelebihan dan dari sisi punya kekurangan. Demikian pula kitab Al-Muyassar ini dari sisi lain memiliki kelebihan, namun dari sisi lain pula ada kelemahan dari sisi beratnya di dalam memahami. Namun tentunya kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian Allah memberikan kemudahan bagi saya untuk menjelaskan dengan mudah kepada antum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa memahami bab demi bab, pelajaran demi pelajaran yang akan dibahas di dalam kitab Al-Muyassar ini. Dan perlu juga bagi kita untuk mengetahui ikhwah bahwasanya Al-Muyassar ini tidak seperti Durusul Lughah. Kalau Durusul Lughah cukup banyak latihannya dan sedikit di dalam inti kaidah pembahasan. Oleh karena itu memang sangat baik dan sangat bagus Durusul Lughah jilid yang pertama ini untuk bagi pemula yang sama sekali belum pernah mengenal atau belajar bahasa Arab, karena memang sangat mudah dan sangat sedikit di dalam pembahasan kaidah-kaidah disebutkan di dalamnya. Adapun kitab Muyassar ini, maka ini merupakan kitab yang memang khusus membahas ilmu nahwu, sehingga mulai dari awal dan sampai akhir ini semua merupakan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Walaupun di sana nanti ada juga tamarin, latihan-latihan dan penjelasan-penjelasan tambahan, namun apabila dilihat maka ini pembahasan yang dibahas di dalam Muyassar ini secara umum komplit dan lengkap. Dalam artian nanti ketika antum pada jenjang berikutnya seperti Jurumiyah, maka yang dibahas bab-babnya juga sama seperti yang dibahas dalam Muyassar ini. Oleh karenanya ketika nanti kita ada jenjang berikutnya, pembahasannya juga sama. Pembahasannya sama. Sehingga apabila mungkin pada kesempatan Al-Muyassar ini kita belum paham, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa memahami pada jenjang berikutnya. Karena yang dibahas juga sama. Nanti di sana ada maf'uli ajlih di sini, maka sama juga nanti pada Jurumiyah juga ada maf'uli ajlih dan juga akan dibahas. Karena memang secara dasar ilmu nahwu yakni yang disebutkan dalam Al-Muyassar ini, pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi juga demikian. Hanya saja di sana ada tambahan penjelasan terkait dengan khilafat, perselisihan-perselisihan para ulama dalam ilmu nahwu. Namun inti pembahasannya sama seperti yang ada di dalam Al-Muyassar ini. Oleh sebab itu, ayuhal ikhwah, hafidhani wa hafidhakumullah. Di sini sebagai mendorong kita-kita untuk istiqomah dalam hal ini. Untuk istiqomah dalam belajar ini. Sehingga berharap kemungkinan kita belum paham betul dengan apa yang akan dibahas di sini. Bisa jadi pada jenjang berikutnya seperti Jurmiyah, maka kita akan memahaminya. Karena pada jenjang tersebut terus terang apa otomatis kita sudah mengulangnya dua kali. Pernah kita dengar, pernah kita bahas pada Muyassar, dan nanti pada jenjang berikutnya akan dibahas pula pada Jurmiyah. Pada Jurmiyah. Nah. Maka untuk menyingkat waktu, ini pengarangnya ini wallahu a'lam. Ah ini apa di situ? Aceng kayaknya, Aceng Zakaria, orang Indonesia ini yang buat. Iya kan? Iya. Aceng Zakaria. Kalau di dalam kitab disingkat A. Soalnya kalau di Arab kan Aceng susah, enggak ada huruf C dalam bahasa Arab. Makanya disingkat saja A Zakaria bin Ahmad, wallahu a'lam siapa ini. Orang Indonesia, oleh karena itu antum nanti mendapati di dalamnya penjelasan-penjelasan dengan ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia, ya kan? Ungkapan-ungkapan dengan istilah bahasa Indonesia. Maka langsung saja kita baca mukadimah saja, pembukaan dari kitab Muyassar ini. Disebutkan di situ, Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, dengan berbahasa Arab agar kalian bertakwa kepada Allah. Walladzi yassara al-Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyyil Arabil mab'uuts bikitabin mubin. Dan yang telah memudahkan Al-Quran untuk diingat dan dipahami agar kalian memahaminya. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dari bangsa Arab yang berbahasa Arab, yang diutus dengan membawa kitab yang jelas, yakni Al-Qur'an. Wa ba'du, dan setelah itu, fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati daruriyatun jiddan. Fa inna hajatal muslim, sesungguhnya kebutuhan seorang muslim ila ma'rifati, kepada pengenalan qawaidil lughatil arabiyyah, mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab, daruriyatun jiddan, ini merupakan kebutuhan yang daruri, kebutuhan yang primer, kebutuhan yang mendesak, yang harus. Nah, seorang muslim harus mengetahui ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Bahkan kalau kita apa namanya sebutkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ma la yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajib. Apa saja suatu kewajiban yang tidak sempurna terkecuali dengan suatu perkara, maka suatu perkara ini hukumnya juga wajib. Karena al-wasail laha hukmul maqasid. Perantara ini memiliki hukum tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka perantaranya hukumnya adalah wajib. Seperti seandainya seseorang menunaikan manasik haji, tidak ada alat transportasi yang bisa digunakan terkecuali dengan cara naik pesawat. Maka naik pesawat hukumnya wajib. Karena tidak akan sempurna menunaikan manasik haji terkecuali dengan menggunakan kendaraan tersebut. Demikian pula di dalam memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran hukumnya adalah wajib. Dan tidak akan sempurna memahami Al-Quran terkecuali dengan seseorang memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Tidak akan sempurna memahami Al-Quran terkecuali dengan mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga dengan sebab itu memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, maka hukumnya adalah wajib. hukumnya adalah wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasannya di dalam ibadah salat seseorang itu diwajibkan untuk khusyuk. Diwajibkan untuk khusyuk. Tenang di dalam salatnya, memahami apa yang dia baca. Nah, sekarang bagaimana mungkin dia akan bisa khusyuk kalau dia tidak mengerti bahasa Arab? Dia tidak mengerti apa yang dia baca di dalam Al-Qur'an. Dia tidak mengerti apa itu makna ayat-ayat yang dia baca di dalam salatnya. Maka tidak akan sempurna kekhusyuannya. Jangan cuma khusyuk karena mendengar enaknya lantunan bacaan yang dibaca oleh imam. Namun khusyuk yang diinginkan adalah seseorang mengerti dan memahami, mentadabburi, menghayati ayat-ayat yang dia baca di dalam salatnya. Sehingga ini hukumnya wajib dan semua itu tidak akan sempurna terkecuali dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, idz biha sababun ila fahmil Qur'ani wasunnah. Oleh sebab itu disebabkan karena bahas mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab ini merupakan sebab ila fahmil Qur'ani wasunnah, sebab untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Waqad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mala bima fihima wa la yumkin an nafhamahuma fahman taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami agar kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tidak akan mungkin kita bisa mampu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sempurna terkecuali setelah kita mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena memang Al-Quran berisikan bahasa Arab, Sunnah juga demikian. Seperti contoh seandainya dalam firman Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya. Kita tidak akan sempurna bisa memahami ayat ini terkecuali dengan mengenal kaidah bahasa Arab. Kita tidak akan mengetahui, memahami terkecuali dengan mengenal kaidah bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan tangan di dalam ayat ini? Sampai mana batasan-batasannya? Apakah dikembalikan kepada masing-masing istilah negara? Tidak. Semua kembali kepada bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, tangan disebut tangan itu batasannya sampai pergelangan. Sehingga oleh karena itu ketika Allah menyebutkan ayat memotong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, yang dia telah mencuri melewati batas yang dijelaskan oleh Nabi dari sisi jumlahnya, maka tangan mereka dipotong sampai pergelangan. Bukan sampai ke siku atau sampai ke bagian atas ini, namun sampai pergelangan yang dipotong sebagai balasan untuk mereka akibat mereka mencuri harta yang bukan milik mereka. Nah, atau contoh lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu. Di dalam Al-Quran, wa kallamallahu, Allah itu berharakat dhamma. Yang kalau kita lihat secara kaidah di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, berarti Allah ini sebagai fa'il, sebagai pelaku. Istilahnya apa kalau pelaku? Subjek ya. Apa? Subjek ya. Objek. Subjek ya. Nah, sebagai pelaku dalam pekerjaan tersebut. Sehingga di situ kita akan memahami, oh berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini Allah yang mengajak bicara Nabi Musa. Tidak seperti kemudian dirubah oleh orang-orang yang mereka mengingkari sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah, mereka rubah ayatnya yang seharusnya wa kallamallahu, mereka rubah menjadi wa kallamallaha. Harokatnya dirubah. Yang kemudian mempengaruhi makna dari ayat tersebut. Kalau wa kallamallahu, Allah yang mengajak bicara, berarti Allah berbicara kepada Nabi Musa. Mereka rubah wa kallamallaha. Musa yang mengajak bicara Allah, bukan Allah yang mengajak bicara. Nah, Nah, kita bisa memahami di situ Allah berbicara karena ayat tersebut menyebutkan, dan dalam hal ini Allah sebagai pelaku yang berbicara. Berarti kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Namun berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan berbicaranya para makhluk. Nah, di situ ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagai contoh bahwasanya kita tidak akan mungkin memahami bahasa Al-Qur'an dengan pemahaman yang sempurna, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkecuali setelah kita mengetahui kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Wa ma zala aktsarul muslimin ya'taqiduna anna qawa'id al-lughah al-arabiyyah 'ala janibin kabir 'ala janibin kabirin min as-su'ubati wa ta'qid بحيث يعتذر على أن الشخص على أي شخص أن يفهمهما ما لم يتخصص في دراستهما في دراستها. Dan masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasannya kaidah-kaidah dalam bahasa Arab dalam sisi yang besar mereka memahaminya bahwasannya ini merupakan pelajaran yang sangat sulit. Sangat sulit, sehingga dari sisi mereka, sebahagian mereka, yakni merasa ta'adzur, yakni menyerah gitu, di dalam berusaha untuk memahami bahasa kaidah-kaidah bahasa Arab dalam pelajaran-pelajaran mereka. Karena memang demikian, ada ya kan. Dari sisi hukum, memang hukumnya wajib untuk memahami kaidah bahasa Arab. Namun apabila kita melihat realita, ternyata ada di sana sebagian orang-orang yang bisa dikatakan sulit, berat di dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut. Sehingga dengan alasan tersebut, maka pengarang kitab ini menyusun fahada kitabun al-muyassar fi ilmin nahwi wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin wa amthilatin katsiratin liyasula fahmuh wala siyama lil mubtadi'ina fi dirasatin nahwi. Dan ini adalah kitab yang berjudul Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Al-Muyassar itu kalau secara bahasa yang dimudahkan atau kemudahan di dalam ilmu nahwu. Dan aku telah meletakkan di dalam kitab ini dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dan contoh-contoh yang banyak agar mudah di dalam memahaminya. Wala siyama terlebih lagi lil mubtadi'in, bagi orang-orang yang baru di dalam mempelajari ilmu nahwu. Wallahu as'alu an yaja'alahu khalisatan liwajhihil karim wa ay yanfa'ana bihi yaumaddin wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah, aku meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini ikhlas untuk mengharap wajahnya yang mulia, dan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini pada yaumuddin, pada hari kiamat. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha kasih sayang. Nah, di sini mengarangnya bulan Syawal tahun 1408. Nah, sekarang ini 1440 ya. Sehingga kurang lebih 32 tahun pengarang kitab ini membuat kitab Al-Muyassar. Al-Mu'allif pengarang Az-Zakaria. Allah alam beliau ini statusnya sebagai dosen atau apa, wallahu a'lamu bishawab. Nah, itu dari mukaddimah masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Intinya beliau berusaha untuk menanamkan semangat kepada kita semuanya untuk serius di dalam memahami belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, dan sekali lagi untuk kita berdoa sesering mungkin agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya, khusus bagi saya, memudahkan di dalam memahami dan sekaligus di dalam praktek menjelaskan, agar kemudian bagi ikhwah mudah pula untuk memahami permasalahan-permasalahan atau bab demi bab yang akan dibahas di dalam kitab Al-Muyassar ini. Nah, wallahu ta'ala muswab. Mungkin ini dulu ikhwan yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini sebagai mukaddimah. Insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada inti dari pembahasan kita dari Allah Subhanahu wa taala.